إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, syarah dari Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan beriman dengan hari akhir. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, membawakan kalam Syekhul Islam bin Utsaimiyah rahimahullahu taala, bahwa beriman dengan hari akhir ini masuk padanya ialah mengimani perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Dan kita telah membaca di antara perkara-perkara yang terjadi setelah kematian ialah nikmat dan azab kubur serta fitnah kubur. Kesimpulannya disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengimani adanya fitnah kubur, yakni berupa tiga pertanyaan yang diberikan oleh dua malaikat kepada si mayit ketika di alam kubur. Kemudian wajib bagi pula untuk kita mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Nah, dan ini semuanya merupakan perkara yang gaib. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghalang antara alam kubur dengan alam kita di dunia ini sebagaimana telah disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, padanya terdapat kemaslahatan. Naam. Kebaikan bagi umat manusia atau kita yang masih hidup, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka orang-orang yang berada di alam kubur. Naam. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan, kata beliau, wa mimma yadkhulu fil imani bil yaumil akhir an yu'mina al insanu bima yakunu fi nafsil yaumil akhir. Dan di antara perkara-perkara yang masuk dari beriman dengan hari akhir ialah di mana seorang insan dia mengimani terjadinya hari akhir. Nah, yakni bahwasanya berakhirnya alam semesta ini akan terjadi. Mengimani hal tersebut, bahwasanya alam dunia yang kita miliki ini akan hancur, akan berakhir. Naam. Wa dzalika annahu idza nufikha fis-suri an-nafkhatu tsaniyah qama an-nasu fi quburihim lillahi rabbil alamin. Kata beliau, yang mana terjadinya hari akhir tersebut, yakni apabila ditiupkannya sangkakala oleh malaikat pada tiupan yang kedua, Naam. Qama an-nasu fi quburihim, maka bangkitlah umat manusia dari kuburan-kuburan mereka. Lillahi rabbil alamin, bangkitnya mereka untuk Allah, yakni menghadap Allah rabbul alamin. Hufatan, dengan keadaan hufah, ay laisa alaihim ni'al, yakni dalam keadaan tanpa beralaskan kaki. Wa uratan laisa alaihim siyab, dan dalam keadaan urat, yakni tidak memakai pakaian. Wa gurlan laisa alaisu makhtunin, dan dalam keadaan gurlan, yakni dalam keadaan tidak dikhitan. Wa buhman laisa ma'ahum malun, dan juga dalam keadaan buhman, yakni dalam keadaan tidak membawa sedikit harta, tidak membawa harta apapun. Naam. Ini keadaan umat manusia tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada tiupan sangkakala yang kedua. Mereka umat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Allah Rabbul Alamin yang menciptakan mereka dalam keadaan tidak memiliki alas kaki. Ya. Baik dia orang kaya dahulunya di dunia maupun orang miskin dan seterusnya, memiliki pangkat dan tidak, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah, semuanya tanpa beralaskan kaki. Kemudian tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Dalam keadaan tidak dikhitan. Sebagaimana keluar dari kandungan. Dan walaisa ma'ahum min malin, dan tanpa membawa satu harta pun. Ini gambaran kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Umat manusia seluruhnya ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua keadaannya sama, statusnya sama. Naam. Kata beliau, kullun nasi hatta al-anbiya war-rusul yub'atsuna hakadha. Sampai-sampai mereka para nabi dan juga para rasul dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan demikian. Ya. Al-anbiya wal mursalin, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang lainnya, dalam tanpa menggunakan alas kaki, ya, tanpa menggunakan sehelai pakaian, dalam keadaan belum dikhitan atau tidak dikhitan, dan tanpa membawa sedikit harta. Yakni benar-benar keadaan manusia tatkala itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dilahirkan di muka bumi ini. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami ciptakan manusia, demikian pula nu'iduh, kami kembalikan mereka. Kata beliau, "Fakama annal insana yakhruju min batni ummihi hakada 'ariyan ghaira munta'ilin ghaira makhtunin ghaira makhtunin laisa ma'ahu malun fakadzalika yukhraju min batni al-ardi yawmal qiyamati 'ala hadhihi as-sifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami ciptakan manusia, demikian pula kami akan kembalikan mereka seperti itu. Allah ciptakan kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, tanpa beralaskan kaki. Nah, tidak membawa sedikit pun dari harta. Nah, demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan umat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqumuna li rabbil alamin ar-rijal wan nisa was-sighar wal kibar wal kuffar wal mu'minun kulluhum ala hadzal wasfi hufatan ghurlan buhman. Kata beliau, semuanya umat manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin, baik yang laki-lakinya, wanitanya, yang kecil maupun yang besar, yang kafir maupun yang beriman, semuanya dibangkitkan oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan demikian, ya, tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan sehelai pun pakaian, dalam keadaan tidak dikhitan, dan juga tidak membawa sedikit pun dari harta. Kata beliau, wala yanzuru ba'duhum ila ba'din, dan tidak akan dijumpai dan tidak akan ada kesempatan tatkala itu satu dengan yang lainnya saling melihat. Nam, walaupun mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan demikian, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah Taala, mereka tidak bisa satu dengan yang lainnya saling melihat, tidak terfikirkan demikian. Nam, li'annahu qaddahahum min al-amri ma yushkiluhum an-nadhr ba'dihim ila ba'd. Tatkala itu, ya, semuanya tersibukan. Naam, memikirkan keadaannya masing-masing. Tidak ada lagi pikiran untuk kesempatan melihat satu dengan yang lainnya. Masing-masing memikirkan keadaannya, nasibnya. Naam. Kata beliau, fal amru a'zamu min an yanzura ba'dun nasi ila ba'd. Tatkala itu, yakni tatkala kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan demikian, maka tatkala itu urusannya sangat besar, sehingga tidak lagi ada yang berpikiran untuk satu dengan lainnya saling untuk melihat. Tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Jangankan demikian, bagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan buminya ini dengan sedikit goncangan, ya, sebagaimana yang pernah kita alami. Nah, baru dengan sedikit goncangan masing-masing tersibukkan dengan dirinya. Nah, terlupakan dari kerabat, berusaha untuk apa? Menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Bagaimana kiranya dengan hari kiamat nanti, yang Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan dunia ini, menghancurkan dunia ini dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan tidak ada satu alat pun yang bisa mengukur seberapa besar goncangan tersebut. Nah, sehingga hari kiamat tatkala dibangkitkannya umat manusia, masing-masing tersibukkan dengan urusannya, tidak mengenal satu dengan yang lainnya, yang mungkinnya dahulu di dunia mereka adalah dua orang yang bersahabat sangat dekat, tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Yang mungkin dahulunya di dunia adalah anak dan ayah atau suami dan istri, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua masing-masing tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, karena besarnya keadaan demikian tatkala itu. Nah, sehingga tidak sempat lagi satu dengan yang lainnya untuk melihat. Semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Memikirkan nasibnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "Rubbama takunul mar'atu ila jambir rajul wala yanzuru ilaiha wala tanzuru ilaihi." Dan tatkala dibangkitkannya umat manusia tatkala itu, sampai-sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, terkadang ada ya seorang istri yang berada di sebelah atau di sisi suaminya, dan sebaliknya seorang suami berada di samping istrinya tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun satu dengan yang lainnya tidak saling melihat. Bukan dalam artian kedua-duanya buta, tidak sempat untuk melihat satu dengan yang lainnya, tersibukkan dengan urusan masing-masing. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan apabila telah datang as-sakhah, yakni hari kiamat, hari akhir bagi dunia ini, hancurnya dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Ya, yang dulu mungkin di dunia adalah saudara yang sangat akrab, saling membela satu dengan yang lainnya, saling melindungi, saling menolong. Namun tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pada hari kiamat, masing-masing menyibukkan diri dengan urusannya. Wa ummihi wa abihi. Seseorang lari dari ayah dan ibunya. Nah, terlupakan dari kedua orang tuanya. Yang mungkin dahulu di dunia nah, memiliki kecintaan yang begitu besar kepada kedua orang tuanya. Namun tatkala tiba hari kiamat, hubungan mereka tersebut hilang. Terpisahkan karena dahsyatnya hari kiamat tersebut. Tidak lagi sempat memikirkan satu dengan yang lainnya. Wa sahibatihi wa bani. Demikian pula seorang suami lari dari istrinya, yakni mengurusi dirinya sendiri. Begitu pula dari anak-anaknya. Naam. Tidak memperdulikan mereka. Kenapa? Karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut, menjadikan umat manusia tatkala itu sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tatkala itu masing-masing dari mereka tatkala hari kiamat tercukupkan dengan urusannya, yakni menyibukkan dirinya pada urusannya sendiri. Tidak lagi sempat memikirkan yang lainnya. masing-masing, nafsi-nafsi. Nah, ini gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana keadaan hari kiamat. Baik. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara perkara yang wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengimaninya, meyakininya dan membenarkannya, yaitu mengimani dan meyakini bahwa adanya hari akhir. Naam. Dan tentunya mereka, orang-orang yang mengimani akan adanya hari akhir, akan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bekal yang bisa mereka bawa. Naam. Karena tatkala itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masing-masing dari kita tersibukkan dengan urusan kita. Jadi tidak ada yang bisa membantu kita tatkala itu, melainkan kita sendiri, amalan kita sendiri. Naam, tidak ada lagi saudara yang bisa membantu kita, yang dahulunya mungkin dia sangat loyal dengan kita, di setiap urusan kita dia selalu membantu, tatkala itu tidak lagi bisa untuk membantu. Sahabat kita yang mungkin ya mengorbankan segala-galanya untuk kita, namun tatkala tiba hari kiamat tidak lagi bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun untuk kita. Nah, semuanya tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an untuk hendaknya apa? Masing-masing dari kita mempersiapkan bekal sendiri-sendiri. Ya, fal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah masing-masing dari jiwa-jiwa itu apa? Menyiapkan apa yang dia bisa berikan nanti di hari besok. Yani nanti yaumul kiamat, di hari akhir, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidak ada lagi suami ya yang bisa membantu kita. Tidak lagi ada istri yang bisa membantu kita, anak-anak kita. Semuanya tergantung dari amalan kita. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang termasuk dari beriman dengan hari akhir, yaitu mengimani hari akhir itu sendiri. Mengimani dan meyakini bahwasanya alam yang kita tinggal saat ini, dunia ini akan hancur dan berakhir, dan masing-masing dari kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang sama sebagaimana kita dikeluarkan dari perut-perut ibu-ibu kita. Naam. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak ada yang bisa dibanggakan dari seorang hamba dari apa yang dia miliki, melainkan amalan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.